Mitra bisnis, Ahok curhat kalau selama ini dia hanya kerja sendiri siang malam untuk membenahi Jakarta. Banyak anak buahnya yang tidak membantu dia. Ahok membandingkan dengan kinerja dia sewaktu di Belitung yang dalam 16 bulan sudah bisa menyelesaikan banyak program. Tapi di Jakarta sudah 20 bulan, namun masih banyak program belum berjalan sesuai keinginan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Ya, seperti yang pernah dia sebutkan, bahwa di Jakarta itu banyak orang pandai. Outsourcing-nya itu memang banyak yang pinter-pinter lah, sehingga pengelolaannya mungkin perlu dilakukan gitu. Nah, kalau sekarang Pak Ahok mengeluhkan seperti ini, memang saya kira itu hal yang wajar. Ya, karena ada masa transisi terutama dari gaya kepemimpinan beliau dan juga mekanisme birokrasi yang ada. Nah, tentu dalam proses ini pada titik tertentu saya yakin akan terjadi energi yang positif tentunya. Nah, memang masalah gaya kepemimpinan ini yang tentunya harus dilakukan penyesuaian tentunya. Dan saya berharap bahwa Pak Ahok bisa mempertahankan gaya kepemimpinan beliau. Nah, tinggal nanti dari birokrasi yang selama ini penuh kenyamanan meskipun relatif lebih lambat gitu ya, dan sekarang dipimpin oleh Pak Ahok dan sebelumnya juga bersama dengan Pak Joko Widodo, tentu bisa membuahkan hasil yang baik. Kira-kira bagaimana Pak solusinya untuk Ahok? Saya kira memang sedikit perlu banyak memberikan ruang untuk birokrasi yang ada untuk mendengarkan dan juga untuk memberikan semacam ruang dialog, ruang diskusi. Tentu itu masih menjadi hal yang penting, karena kalau misalnya orang-orang pandai ini kalau terlalu dipaksakan, mereka bisa kontraproduktif gitu. Ya, tetapi sekali lagi, style manajemen beliau yang penuh dengan transparansi, ya, bukaan, saya kira itu tetap harus dipertahankan. Kalau misalnya Ahok menjalankan pelatihan pembentukan mental, akan berpengaruh nggak sih Pak terhadap etos kerja anak buahnya? Justru yang perlu dibenahi kan adalah kedua-duanya, tidak cukup dengan Pak Ahok saja. Dan saya kira Pak Ahok sudah banyak berubah dalam hal ini, ya, menghadapi birokrasi yang sudah begitu nyaman dengan kondisi yang lama, yang katakanlah resistensi tinggi terhadap perubahan. Nah, jadi dengan demikian, maka memang upaya-upaya yang dilakukan selama 2 tahun lebih bersama Pak Jokowi, itu tentu perlu dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, menempatkan birokrasi yang berdasarkan kinerja, berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan. Kemudian melakukan manajemen yang lebih terbuka, lebih transparan. Saya kira itu merupakan satu proses yang sekali, tetapi memang penuh dengan tantangan karena dengan resistensi dari birokrasi yang ada, itu juga sangat tinggi, sehingga merubah dari hal nyaman kepada sesuatu, katakanlah yang lebih cepat, lebih efisien, yang lebih terukur, itu kan tantangan tersendiri. Dan 2 tahun bersama Pak Jokowi, saya kira itu sudah banyak membuahkan hasil. Nah, tetapi memang di dalam program-program tertentu, saya kira Pak Ahok terutama, ya memang harus mencoba untuk memberikan keseimbangan yang lebih ya dalam hal ini. Menurut Bapak, apa seharusnya ada lagi Pak yang membantu Ahok menjadi PLT Wagub? Tidak perlu ya, kecuali kalau nanti memang masyarakat menentukan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, tentu itu akan menjadi satu hal yang tak terelakkan supaya keseimbangan gubernur dan Wagub di dalam memimpin DKI ini menjadi lebih kuat tentunya. Nah, jika Jokowi terpilih jadi presiden, kira-kira mampu nggak Ahok memimpin Jakarta sampai selesai masa jabatannya, Pak? Oh ya, mampu dong, mampu. Ya, beliau itu kan boleh dikatakan tidak kenal menyerah, ya. Artinya, sekali lagi bahwa konsistensi di dalam melakukan perubahan itu terus dilakukan sesuai dengan tujuan-tujuan atau program-program yang sudah disepakati bersama. Tetapi bahwa ada kendala-kendala internal, seperti tadi saya sebut dengan bahwa birokrat yang ada sekarang memang tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja yang baru, saya kira itu hal-hal wajar saja. Ya, karena selama ini mungkin menurut saya terlalu nyaman untuk tidak berbasiskan kinerja dan tidak berbasiskan keterbukaan atau transparansi. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan. Nah, tantangan untuk 2 tahun bisa ditangani, berarti kan 3 tahun ke depan untuk menyelesaikan tentu bisa. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani, saya Kori Lumenta.